spesial Mas Dirman Salon Majikan. Korea Gading Lampes Community Mas Dirman, Mas Dirman Salon Majikan Sendue Korea ya? Iya. Beli bisa dihilangkan mana menit Irman calon majikan. Mas Irman kang sing pengerjanya kulaning Mas Irman cinta. Seminggu sepisan ping telu tolong jajanan aku lan senajan ora dikawin tapi melek bareng sering kula rasa ribut kini gara-gara lampes atau lampes. Wis lagu wis metu wis aman. Terima kasih kangge Mas Girman calon manjikan sing duwe pulo lampes singananing Korea. Kangge anak rantau Korea Gading Klampes Community.